Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kuburan yang beriman dan yang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku meminta kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Hadis riwayat Muslim.